Ini perlu kemai tiga orang yang lain. Kita kitab kita itu kita hadis 169 lah. 170. Pergi ya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد استودع حاضرين tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sambung kajian kita daripada Riyadhus Salihin. Sudah difahamkan kita berada pada hadis yang ke 170. Itu last kita berhenti dekat 169 eh. Kan? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam urusan kita yang mana ia bukan daripadanya, maka amalan itu tertolak. Jadi saya kira kita cukup maklum perbahasan tentang bid'ah di kalangan ahli sunnati wal jamaah. perbahasan yang menjadi asas kepada, antara asas kepada dakwah Ahli Sunnati Wal Jamaah, yang mana kok mana pun kita ni sunnah dia akan bertemu dengan bid'ah. Sunnah syar'i, bid'ah tentunya sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Namun perbincangan tentang pentakrifan bid'ah, penjelasan tentang wujudnya bid'ah hasanah, saya kira kita dah banyak kali mendengar tentang hal tersebut. Melainkan jika ada siapa-siapa yang tak faham ataupun tak jelas tentang perkara ini, saya minta bertanyalah. Ya? Sebab kita selalu mana-mana ustaz akan bercakap soal bid'ah, inilah perbahasannya. Dia bermula dengan soal pentakrifan bid'ah, khilaf tentang pembahagian bid'ah, dan mencari satu titik ataupun conclusion terhadap definisi bid'ah oleh al-Imam Syatibi. Na tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah subhanahu. Satu jalan dalam agama yang mana tudahi syari'ah, ataupun yang mukhtara'ah diri kecipta, tudahi syari'ah yang mana prekernya itu menyamakan apa yang direkanya dengan ketetapan syarak. Dia kata buat benda ni dapat pahala. Siapa yang kata dapat pahala tu? Ataupun siapa yang kata benda tu baik? So dia menyamakan apa yang dia buat dengan ketetapan syarak. Okay. Yang mana tujuan dia buat bukan tujuan jahat. Yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah subhanahu. Dia buat benda tu tujuan dia sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ia secara mubalaghah, berlebihan. Berlebihan. Berlebihan ni jangan kita ingat tambah saja. Berlebihan ni maknanya sama ada berlebihan dalam menambah sesuatu ataupun berlebihan dalam mengurangi sesuatu. Berlebihan juga. Jadi itu takrif yang saya kira menjadi takrifan utama yang terpilih, iaitu takrif Imam Syatibi di kalangan para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bahkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang sekarang ni ada di Kuala Lumpur, guru kita, akan mai ke Penang, dia karang kitab Usulul Bid'ah, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bid'ah ni. Jadi eloklah tuan-tuan dan puan sekalian bagi kelapangan masa seminggu dia berada di Penang ni, 4 hari ke 5 hari di Penang. Saya harap sangat kita fokus ataupun lapangkan masa kita untuk menghadiri pengajian ilmu di, saya difahamkan di Ansar Sunnah, di Ansar Sunnah. Jadi tolong hadir sebab peluang mendekati ulama ni bukan senang. Dia nak setuju, nak musafir, nak mai kat tempat kita. Dan ni ulama mai cari anak murid. Dulu anak murid pergi cari ulama. Dulu ulama boleh halau anak murid keluar daripada kelas. Tapi hari ni ustaz halau anak murid keluar daripada kelas. Ustaz tu kata tak apa. Jadi itu beza antara pendekatan Islam, ilmu Islam suatu ketika dahulu dengan sekarang. Jadi manfaatkan kedatangan dan kehadiran beliau ke sini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu perbahasan tentang bid'ah. Yang duk cakap banyak ni pasal soal-soal pembahagian bid'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah ada bid'ah haram, bid'ah harus, bid'ah makruh, bid'ah wajib, bid'ah harus. Ini semua saya kira kekhilafan dan perbezaan dari sudut penggunaan terminologi bahasa saja. Tapi kalau dia berbalik kepada implementasi ataupun pelaksanaan para ahli ilmu, para ulama ni dalam penjelasan-penjelasan mereka tentang amalan-amalan, maka kita akan mendapati sebenarnya mereka bersepakat dan bersetuju bahawasanya amalan yang tak didatangkan oleh Nabi SAW bila orang buat, dia adalah bid'ah. Imam Nawawi yang memberikan takrifan pembahagian bid'ah hasanah dalalah juga menyatakan contohnya salat raghaib bulan Rejab, nisfu Syaban dan sebagainya. Ini pandangan yang Nawawi adalah bid'ah. Okay, jadi demikian juga dalam mazhab Syafi'i menyebut bid'ah munkar, memperingati ataupun mengadakan majlis, memberikan makan 7 hari, 40 hari. Dalam mazhab Syafi'i ini menyebut benda itu sebagai bid'ah yang munkar. Kenapa dia tak boleh dilihat benda itu sebagai benda yang baik? Maknanya walaupun definisi dan juga pembahagian bid'ah itu mereka bersetuju di kalangan mereka sebahagian ahli ilmu ulama ini, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, namun secara praktisnya, praktikalnya, mereka sebenarnya mengatakan bahawasanya bid'ah ni satu je praktikalnya. Jadi perbezaan daripada perbahasan bid'ah dari sudut bahasanya dengan perbahasan bid'ah dari sudut syara'nya. So itu saya kira perkara yang kita sudah jelas. Untuk lebih detail lagi, antara buku yang baik untuk kita baca itulah saya cakap tadi, buku Syekh Ali Hasan Usulul Bid'ah. Itu antara buku yang sangat baik untuk kita baca. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jadi hadis tentang bid'ah ni, dia adalah hadis, antara hadis yang sangat penting, antara hadis asas. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kata dia apa? Hadzal hadith ma'dudun min usulil Islam wa qawa'idatun min qawa'idih, fa inna ma'nahu man ikhtara'a fid din ma la yashhadu lahu asla min usulihi fala yaltafit ilayh. Dia kata hadith ini, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, adalah antara dihitung sebagai antara hadith asas, prinsip dalam Islam dan kaedah penting dalam kaedah-kaedah Islam. Yang mana dia kata makna dia, barang siapa yang cipta sesuatu dalam agama, maka yang mana perkara tersebut tidak ada asal dalam agama, fala yaltafit ilaih, jangan sama sekali kamu memandang ke arahnya. Jangan duk balik tengok orang. Tinggalkan, kata Ibn Hajar. Dan demikian juga kata Ibn Rajab Al-Hambali. Dia kata, وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. لذا حديث ini dikata hadis asal yang sangat besar dalam usul-usul Islam, prinsip-prinsip Islam, sama seperti mizanul a'mal fi zahiriha, sama seperti kita katakan dia adalah diibaratkan timbangan, neraca timbangan bagi setiap amalan kita secara zahir. Sama seperti hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat kan, hadis setiap amalan berasaskan niat, itu adalah timbangan amalan secara batin untuk menentukan amalan itu diterima secara batin adalah apa? Niat. Okey. Dan demikian juga dia kata, untuk menentukan amalan itu secara zahir diterima adalah selain bid'ah, sunnah. So itu dua. Sebab itu dia penting. Seperti mana pentingnya hadis innamal a'malu binniyat, pentingnya hadis man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Nampak? Ana dia kata, fa kama anna kulla amalin la yuradu bihi wajha Allah ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawabun, fakadhalika kullu amalin la yakunu alayhi amrullah fahuwa mardudun ala amilihi, wa kullu man ahdatha fid din ma lam ya'zan Allah wa rasulahu falaysa min ad-din fi shay. Dia kata apa? Maka dia kata, setiap amalan yang mana mereka lakukan bukan kerana Allah, maka pelakunya tidak akan mendapat pahala. Demikian juga seperti mana amalan yang mana dia bukan berasaskan perintah Allah, maka tentunya tertolak apa yang dilakukan oleh pelakunya. So, dia sama. Satu amalan batin, satu amalan zahir. Amalan zahir, hadis tentunya kena bertepatan dengan sunnah, tolak bid'ah. Amalan yang batin, niat yang sahih. So perlu ada gandingan kedua-dua perkara ni. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so apa dia Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Saya tertarik apa ni antara yang disebut oleh tulisan beberapa poin dalam hadis Aisyah ni, ada 5 poin, ada 5 perkara penting yang saya kira. Pertama sekali, poin penting di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ni soal at-tahdhir min al-bid'ah wa muhdatsatil umur, iaitu larangan daripada melaksanakan bid'ah ataupun perkara-perkara yang baru dalam agama, yang seperti mana yang telah kita jelaskan. Cuma saya cuba ringkaskan dia punya poin-poin, conclusion daripada keseluruhan hadis ni. Dan melarang daripada bid'ah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah antara perkara asas dalam dakwah. Sebab tu ahli sunnah, dia kena berhadapan dengan perkara tu. Cuma method dia bagaimana. Dia tak boleh sampai tak mau cakap langsung buat bid'ah, dia tak boleh, kena bercakap. Sensitif kau kok mana pun kena bercakap. Cumanya method dia nak bercakap, nak uslub dia. Dia nak pilih cakap berdepan kau, dia nak balun terus kau, dia nak nikah. Yang tu balik kepada adab, akhlak yang kita mengaji tentang asalibud da'wah, uslub-uslub da'wah yang kita belajar dan kita mengaji. Ini ahli sunnah. Pengiktirafan terhadap bid'ah tak boleh. Dia tak boleh bagi pengiktirafan. Dia tak boleh menyatakan aku kena terima lah benda ni. Tak boleh. Tuan-tuan, nama sekalian. Jadi sebab tu kalau kita tengok perbuatan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Hudzaifah ibn al-Yaman contohnya, dia bagi prinsip yang sangat jelas. Apa dia kata? Dia kata kullu amalin lam yata'abbadu biha ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Semua amalan yang mana sahabat Nabi tak jadikan dia ibadat, jangan kamu pandai-pandai menjadikan ibadat. Fa innal awwala lam yada' lil akhir syai'a. Sesungguhnya generasi awal ni dia tak tinggalkan sesuatu pun untuk generasi akhir. Tak tinggalkan sesuatu tu merujuk kepada apa? Sesuatu yang dinamakan sebagai ibadat, melainkan dia buat. Adakah kita nak menyatakan bahawa sebenarnya kita lebih beramal daripada sahabat Nabi? Itu kata Hudzaifah bin al-Yaman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kadang-kadang orang kita dia punya, tapi orang kita ni perspektif dia lain. Perspektif dia kata, depa tak apalah dijanjikan syurga. Kita ni tak tahu lagi, tu kita kena buat lebih. Tu perspektif kita. Orang kita sebahagiannya. Tuan-tuan, dia bukan perspektif tu. Dia bukan soal lebih. Dia bukan soal SOP dia. P buat loan bank, dia minta IC. Yang kita bagi lesen kereta, siapa? Kita dah bagi lesen kereta, tak ada nak tambah sikit. Kami tak perlu cik lesen kereta, cik. Dah tak apalah saya nak bagi. Terima lah, kan lagi bagus. Dia bank kata apa? Bank kata lah. Pasal mana bank aku tak perlu ni, aku nak apa ni, IC saja. Contoh lah saya bagi. Nak IC saja. Nak bagi juga. Mengkelai lah kali. Ha, jadi walaupun benda tu baik, tak ada masalah, jadi satu sokongan kuat lagi kepada kita punya ni, tapi dah tak diperlukan. Lalu ni pasport, kita nak cop pasport, nak keluar kan, nak keluar dia panggil Mila ni, mesin baru canggih Malaysia kita. Nak keluar tu kita kena letak pasport kita, ada scan. Letak pasport kita, lepas tu kita pergi bawa pula lesen kereta kita, pergi letak lesen memandu, letak tu. Tak bunyi pasport ni. Marah kat immigration tu, cik, pasport cukup lah. Lah, saya nak letak ni saya macam ni. Kan ni saya nak letak banyak ni, kan bagus. Lepas nak letak lesen, dia nak letak kad matrikulasi dia. Dia nak letak kad anu. Lagi lebih. Lah, aku bagi satu pasport cukup lah pasport. So, dia bergantung pada SOP yang ditetapkan oleh agama itu je. Dia tak payahlah nak bagi lebih daripada tu. Cukup lah. Jadi, tu perspektif dia lain. Sebab tu kadang-kadang kita kesian dengan orang kita ni. Dia kata, tak, kami buat ni. kami buat ni sebenarnya dia kata apa? Niat baik. Dia bukan kata niat jahat, dia niat baik. Nampak? Dia niat baik satu. Mudah satu lagi apa? Satu lagi saya cakap tadi. Lah sahabat Nabi dah sahabat Nabi. Ha? Sahabat-sahabat dah sahabat Nabi, dia pun dah janji surga dah. Kami tak lagi. Yang tu yang jadi isu. Yang ni permasalahan sebenarnya. So itu sebenarnya clear. Tuan-tuan dan umat sekalian. Lagi kemudian. Apabila di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun asar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dia sebut apabila Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia kan ada satu peristiwa ketika mana dia tawaf Kaabah, Kaabah Baitullah. Dia pegang dia setiap rukun tu, dia pegang rukun yang kita pegang ketika tawaf ni, rukun Hajarul Aswad dan juga rukun Yamani. Dua rukun ni saja. Ha, dua rukun ni saja. Rukun Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia pusing, dia pegang rukun ni, rukun ni, rukun, dia pegang semua. Empat-empat rukun Iraqi dia memegang. Kemudian Ibnu Abbas tegur dia. Siapa ni janganlah pegang semua. Apa kata dia? Laisa minal bait mahjur syai'an mahjura. Bukan daripada rumah ni, yakni Kaabah ni, Baitullah ni, sesuatu yang mahjur, yang tak boleh kita pegang, yang terlarang. Mana ada apa masalah Kaabah kita nak pegang, apa masalah? Itu statement dia. Kata Ibnu Abbas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yalam yastalim illa ruknain. Nabi tak pernah sentuh istilah melainkan dua rukun pegang. Rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Dua tu saja. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah. Cumanya kemudian kata, dan Ibnu Abbas kemudian menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Sadaqt. Engkau benar. So ini adalah prinsip yang diajar oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itu kadang-kadang kita orang kata apa, kita bimbang sikap. Kadang-kadang dia berlebihan. Kadang-kadang dia rigid sangat. Dia rigid sangat, ketat sangat. Dia tak boleh yang tu yang jadi lagu Dobi tu. Lagu Dobi lah. Dobi ni masalah. Masalah. Kalau gitu jenuh. Duit kita nak kena buat duit ringgit kertas. Duit kertas khas untuk Muslim saja. Pasti kita menetau. Inan Muslim dia pergi pegang duit tu, dia pergi beli dia apa ni khinzir ke babi ke, dia makan tangan dia tak basuh pegang duit. Jenuh lagu tu, nak kira lagu tu. Benda tu kita tak perlu tahu pun. Sebab tu bila kita buat benda-benda yang macam ni, dia membuka ruang kepada berlaku kekhilafan dan ketegangan antara kaum. Which is dalam Islam benda tu tak diajarkan pun. Nabi SAW wanita jus. Wanita Yahudi masak kat Nabi, mai bagi makan kat Nabi. Nabi tak duk tanya tadi hang ada pegang apa tadi? Buah hang masak, hang buat atas pinggan apa tadi? Nabi tak tanya. Jadi satu perkara yang simple dalam agama tetapi diketatkan. Memang kita harus langkah berhati-hati. Tetapi berhati-hati ni memang ada fiqh al-ihtiyat. Fiqh berhati-hati ni sebahagian ulama jadikan dia sebagai salah satu sumber sekunder kepada pembentukan hukum. Berdalilkan banyak dalil lah. Contoh dalil dia bila Abu Hurairah radhiyallahu an, dia ambil wuduk, ambil basuh tangan sampai dekat bau ni, dia atas asas tu dia ambil konsep fiqh al-ihtiyat. Fiqh berhati-hati. Sikap berhati-hati Abu Hurairah ni sampai tiba-tiba dekat ni. Tapi kita kena ingat pada masa yang sama juga, ihtiyat ni dia ada juga guideline dia. Dia bukan boleh sampai kita nak jadi was-was. Habis semua orang non muslim pakaian depa ni, Allah dah pakaian depa terkenal ni dah. Mampus gitu tuan-tuan. Ni kita pergi beli iyak apa semua ni ke, apa ni buang buang iyak kecil dekat tandas apa semua. Eh hey, kepala pipe ni satgi siapa yang pegang ni? Jenuh lah gitu pakai tak kenci mana gitu. Kira gitu. Eh dia Islam dia tak dia tak dia tak perlu. Dia tak perlu dak ni. Lepas tu depa baru ni apa? Macam dulu lah, macam dulu kan ada kes sekali. Ada orang bawa ada anjing troli. Nak kena samak lot troli semua dalam Tesco jenuh aku tu. Ha? Bahkan dulu yang beberapa tahun dulu lagi lah dahsyat. Kawasan ada orang tanya seorang ustaz ni tu saya dengar dalam radio dia punya fatwa lah. Kawasan jogging. Jogging. Ada orang bawa anjing kawasan jogging tu. Dia nak suruh samak track jogging. Dia nak buat apa? Suruh samak track jogging. Dia kadang-kadang mentaliti berfikir ni dia jadi rigid sangat. Ah ni pun bid'ah maknanya. Bid'ah ni. Dia jadi berlebihan. Benda yang tak perlu. Walaupun dobi tu mungkin dia punya yang buat dia tu melihat dia nak capture market muslim ke, Allah wa'alam, kita tak tahu. Ataupun dia melihat dari perspektif nak suci lebih ke. Tapi bila nak suci lebih tu masalah tu. Hati-hati tu nak suci lebih. Ha. Nak suci lebih ni luas tu tafsirannya. Kita kena ingatlah dulu dalam sejarah Islam. Dulu dalam sejarah Islam bila bersuci ni dia satu-satu saya nak respon ke, ada orang cakap pasal ada dia kata kaum tertentu berak tak basuh. Kan? Dalam Islam kita ada satu hukum dia panggil istinja. Istinja ni buat apa? Kesat kemaluan kita ataupun apa ni ni kita tempat laluan air besar kita dengan apa? Dengan benda-benda yang kesat. Maknanya tak payah. Ayah. Memang ada. Ni kita nak kalut siapa tak basuh. Takkan dia tak basuh dia tak kesat kot. Takkan dia keluar belayak lagu tu ya. Dia kesat ke? Ni kita nak kalut siapa dalam Islam ada ni masalah kadang-kadang kita tak sedar benda tu ada dalam agama kita. Kita nak kondem orang lain. Kesat. Kita ada kesat. Cuci dengan ayak tak? Tak kan? Tapi bila turun ayat Quran, Allah puji kaum Quba. Quba. Allah kata mereka ni golongan yang sangat menyucikan mereka ni. Dia cuci betul eh? Bersih. Pasal apa? Nabi pergi tanya mereka. Pasal apa? Hamba ni kata, kami beristinja dengan ayak. Nenanya kami basuh. Jadi maknanya, dua-dua sah. Cuma yang ni bersih, yang ni bersih, kesat bersih walaupun tak basuh. Kesat bila kata kesat ni dengan apa dulu? Dulu Nabi guna apa? Batu. Minta maaf lah kerana saya kena tanya, ada bau tak agak-agak? Ha, tobatlah pun try bau tak. Mesti ada orang yang bau. Kesat dengan batu. Bersih tak? Bersih, boleh semayang. Bersih, boleh semayang. Tapi kalau nak lagi bersih, basuh dengan ayak. Tu ya. Jadi, ha, jadi hak kawan tadi ni sebab tu kata bila kata nak lagi bersih tu, nak lagi bersih tu mesti dalam parameter yang dibenarkan syarak. Jangan berlebihan sebab ada hadis Nabi, Nabi nyatakan apa? Akan ada kumpulan yang mereka di akhir zaman mubalaghah berlebihan dalam soal bersuci. Lebih berlebihan. Ha tu kita kena hati-hati. Sampaikan benda yang tak perlu nak buat buat WWE macam ni tak perlu tak ya menimbulkan perkara-perkara yang tak sewajarnya. Okey. Apatah lagi soal sensitiviti pemerintah sultan raja dan sebagainya dia dapat keputusan ikutlah decision keputusan daripada pemerintah ketika tu hari ini ikutlah walaupun benda tu kita nak kata ada khilaf memang ada khilaf dan sebagainya tetapi ikut supaya tidak menimbulkan perkara-perkara yang tak diingini. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu tentang hadis man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan kemudian kita masuk hadis yang ke-170. Hadis yang ke-170 ni dalam buku kita itu tak 170 lah. Ada buku kita itu mana? Duduk kau Ustaz Wahdi lah. Ada? Ada buku kita tu. Siapa bawa? Tak bawa. Eh, tu buku kita kau betul setiap? Hadis yang ke-170 adalah hadis Jabir bin Abdullah. Dia kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi yahmadu Allah wa yuthni alayhi bima huwa ahluhu. Thumma yaqul: Man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa sharrul umuri muhdatsatuha." وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا أولى بالمؤمنين. Dia kata Jabir bin Abdullah kata Nabi SAW pernah berkhutbah suatu ketika dahulu memuji Allah Subhanahu wa Taala, menjunjunginya sesuatu dengan sesuatu yang layak baginya. Dan kemudian Nabi bersabda, maka Nabi mula berkhutbah dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita pun dalam kita punya kenyataan, perkataan kita, puji-pujian kepada Allah ni kena ada. Itu satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila apa, para ulama, ya, semalam kita cakap bab syukur malam dekat TM Telecom. Kata apa maksud syukur ni apa? Zuhuru athari ni'matillahi azza wa jal ala lisanihi thana'an wa'tirafa. Menzahirkan kesan-kesan syukur, kesan-kesan kenikmatan Allah Subhanahu wa Taala yang Allah anugerahkan kepada kita itu pada lisan dengan cara apa? Dengan cara sana puji-pujian dan i'tirafa, pengiktirafan. Batu dalam surah Ad-Duha Allah kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Tentang nikmat, adapun nikmat-nikmat yang Tuhanmu anugerahkan kepadamu, maka berceritalah tentang dia. Cerita nikmat yang Allah bagi. Dan kemudian wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbah. Dan hatinya kena ada persaksian tentang benda ni daripada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga mahabbah, kecintaan, lahir cinta sebagai bukti syukur. Dan kemudian wa ala jawarihi, dan atas anggotanya apa? Ta'atan wa qiyadah, taat dan patuh. Ini bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Nabi ini antara cara Nabi mula khutbah, dia puji Tuhan dulu, dia puji Allah Subhanahu wa Taala dulu. Dan kemudian setelah Nabi puji Allah Subhanahu wa Taala, dan kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada sesiapa pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada siapa pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk urusan adalah perkara yang baru. Dan setiap perkara yang baru itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah satu kesesatan. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Yang ini yang orang, saya selalu sebut, orang salah faham. Orang kata, puak-puak ni pandai pi hukum orang masuk neraka. Tak, tak ada hukum siapa-siapa masuk neraka. Dan kita pun tak kata siapa-siapa pun masuk syurga, sebab penentuan syurga dan neraka ni adalah Allah Subhanahu wa Taala. Dia sahaja yang boleh menentukan. Sebab dia yang create, dia yang cipta syurga dan dia yang cipta neraka. Jadi bukan manusia untuk judge manusia lain. Tak ada. Kita agama Islam, kita tidak dilahirkan untuk menghukum manusia. Kita membaca hukum, benda ni tak boleh. Tapi kalau hang pi buat tu, apa hukum ke atas engkau? Mungkin hukum secara zahir je lah. Tapi kita tak berhak nak menerakakan, nak mencurugakan manusia. Bahkan selain penuntut ilmu, selain ahli ilmu, tak perlu nak menghukum orang. Nabi nak hukum orang, nak bercakap soal lah, dia ni melakukan perbuatan tu salah. Salah je. Kita biar ahli ilmu yang menentukan. Ha? Biar para ilmuwan, biar sarjana-sarjana ilmu, ha, yang bercakap soal menghukum kepada orang. Adapun penuntut ilmu ni tak payah sibuk, ha, nak menghukum dan nak menilai orang. Lebih baik kita memperkasakan amal perbuatan kita sendiri. Dan kemudian dia kata, bu'ithu sa'ah kahatai, bu'ithu ana wa sa'ah kahatai. Aku diutuskan dah hari kiamat seperti ku ni. Kita bercerita hadis ni kan, ha, Nabi lekat dua tangan, maknanya kiamat dekat dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi merupakan Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, penutup bagi segala Nabi dan Rasul. Dan kemudian apabila Nabi bercakap tentang kiamat, merah pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara Nabi meninggi, wa'ala sautu washtadda ghadbuh, dan kemarahannya bertambah, macam-macam marah. Bukan Nabi marah, tapi macam marah, tinggi suara. Ka'annahu nadhiru jayshin, ataupun mundiru jayshin. Seperti mana Nabi SAW ni adalah merupakan panglima perang. Ya, panglima perang. Tinggi suara dia bila dia cakap soal hari kiamat. Dan Nabi berkata, sabahakum wa masyakum, berhati-hatilah jika ia datang pada waktu pagi dan petang. Kata Nabi SAW. Dan kemudian baginda bersabda lagi, barang siapa meninggalkan harta, maka itu buat keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau sesuatu yang hilang, maka itu adalah tanggunganku, dan aku lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman. Nah, tapi hutang dan tanggungan ini, dia merujuk kepada hutang yang orang tu berusaha nak bayar. Bukan dia hutang, dia tagih aku tak bayar, mati selesai. Oi dah. Ha? Dia mesti ada cita-cita dan berusaha untuk membayar hutang tersebut. Barulah, ha, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menanggung bagi pihaknya. Menanggung dalam erti kata, ni sebagai umat aku bantu dan aku tolong dari akhirat. Tapi kalau dia merencanakan untuk tidak membayar hutang tersebut, ha, hang tanggunglah nanti. Ha? Jadi ini dua keadaan yang berbeza. Hadis ni riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya, asas tentang bid'ah juga. Cuma aja ada beberapa poin selain itu. Seperti mana saya sebutkan tadi, soal puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap ungkapan kita, dalam setiap tindakan kita. Sebab kadang-kadang orang dia faham puji Allah ni, syukur ni, syukur dia hanya ketika mana kita Allah berikan nikmat kepada kita, ya. Sebenarnya syukur juga ketika mana kita timpa musibah. Sebab tu dalam agama kita diajar bukan melihat kepada orang yang lagi atas daripada kita, tapi melihat kepada orang yang lagi bawah daripada kita, untuk menjadikan kita redha. Tapi kita nak tengok orang atas boleh. Sebab dalam keadaan tertentu, contohnya bila Nabi SAW menyatakan la hasada illa fi thnatain, tidak boleh ada cemburu melainkan pada dua keadaan. Cemburu pada orang yang dia baca Quran sangat tang malam baca Quran, aku tak boleh nak lawan. Ya, tu tentunya orang yang lebih baik daripada kita. Dalam soal kebaikan, melakukan kebaikan, tengok orang lebih tinggi. Tapi dalam soal musibah bala, tengok orang yang lebih bawah. You, kawan-kawan kita di Rohingya, kawan-kawan kita di, saudara-saudara kita di Syria, saudara-saudara kita di Palestin, lihat keadaan mereka, barulah kita ada rasa ni. Tapi bila mai tang musibah, kita duk tengok orang, dia tu tak kena pun. Ha, payah. Awak dia tu tak kena, kita aja kena. Tak boleh. That's wrong. Bila ditimpa musibah, kita lihat orang yang lebih teruk daripada kita, maka itu akan kontrol diri kita, dan akan menjadikan kita pasrah, redha dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan bila kita dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat orang yang lebih, yang lebih tinggi. Nikmat ni luaslah. Nikmat buat baik, nikmat tu. Masa nak buat baik, buat kebajikan, itu tu nikmat. Pasal apa lah kita kata ni Red Crescent contohnya. Ish, mereka ni buat kerja kebajikan tang malam pergi sana sini. Siapa kita tak boleh buat lagu tu? That's how kita nak gerakkan, nak gerakkan jiwa-jiwa kita untuk buat kebaikan. Sebab tu Nabi sendiri puji, puji apa? Puji Rom. Banyak kali kita dah jelaskan dia ni, sahabat-sahabat. Pasal apa? Nabi bukan puji as a puji akidah letak. Nabi puji as itu kerja kebajikan dia buat. Kerja kebajikan dari perspektif apa? Perspektif bantu orang miskin, bantu orang susah. Itu antaranya bantu anak yatim. Nabi puji dia buat. Sahabat menyatakan itu pujian untuk tujuan maksud ini. Yang ni sahabat dah cerita maksud Nabi tu. Jadi tengok kebaikan hak dia perbuat dan ia jadikan sebagai satu cabaran, challenging untuk kita, untuk kita nak buat benda yang sama ataupun lebih baik. Tapi bila ditimpa musibah, kita jangan tengok awak tu Amerika tak kena apa pun, kita hidup kena ni. Tak boleh gitu. Kita kena tengok orang yang lagi bawah daripada kita. Dan sabar, syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, puji-pujian ni. Kita tengok macam kata hadis Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi SAW sebutkan tentang barang siapa yang melihat sesuatu yang yang baik baginya, Allah bagi kebaikan baginya, disebut apa? Alhamdulillahillazi tatimmu, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Tapi kalau dia berlaku benda-benda yang dia tak suka, kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Puji-pujian juga. Alhamdulillah tu kira puji-pujian bagi Allah. Alhamdulillah juga walaupun benda kita tak suka. So maknanya, asasnya tuan-tuan, puji-pujian kepada Allah ni adalah satu perkara yang kita kena jadikan rutin dalam kehidupan kita. Tang malam kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tang malam tu tang malam. Tahu, kaman? Tahu? Tang malam. Tang malam, tahu tak tang malam? Tang malam. Tang malam ni pagi, petang, siang, malam. Tu dia ringkas tang malam aja cukup. Yang ni, yang ni bahasa Abi Tok Syekh pun. Bahasa Perlew. Okey. Kemudian baginda SAW menyentuh tentang soal bidak, tentang petunjuk. Ialah petunjuk, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ni satu hal yang yang didambakan oleh setiap insan yang beriman kepada Allah. Kita semua nak petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda tu yang sering kita minta dan pohon. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Nabi sebutkan di dalam hadis, apabila kata Nabi SAW, sekiranya umat ini berhimpun, berhimpun secara keseluruhannya untuk mendatangkan sama ada kebaikan, saya ringkaskan maksud hadis tu, kebaikan ataupun kemudaratan ke atas kamu, mereka tidak akan sama sekali dapat melaksanakan perkara tersebut melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya segala sesuatu berlaku dengan kehendak Allah. Demikian juga petunjuk yang Allah nak bagi kepada manusia. Orang paling dekat dengan Nabi pun ada yang tak dapat petunjuk. Muhammad, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangkan petunjuk. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mampu mengubah hati manusia. Tetapi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Quran dan sunnah. Nabi ajarkan, tapi yang nak ubah hati manusia ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapa saudara Nabi terdekat, Nabi pun tak mampu nak ubah hati dia. Nabi tak mampu nak tetapkan, okey ubah, okey hang kena ikut, terima. Nabi tak ada kemampuan untuk itu. Sebab tu saya duk sebut, bila kita baca Quran, kita akan tengok contoh-contoh krisis dalam keluarga. krisis kekeluargaan yang Al-Quran cerita. Nabi ni, Nabi ni, Nabi ni, Nabi Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia, Nabi Musa dengan pak tiri, pak angkat dia, Fir'aun. Ha? Nabi Ibrahim dengan Ismail, dengan Nabi Ibrahim dengan Azar. Yang dikatakan bapa dia, wallahu alam, mengikut sebahagian ulama tafsir. Okay, so ini dah berlaku. Nabi Nuh dengan anak dia. Semua ni orang-orang terdekat para Nabi dan Rasul. Tetapi mereka tak dapat petunjuk dan hidayah. Sebab apa? Milik Allah. Walaupun Nabi tu dah bawa petunjuk, petunjuk Nabi ni adalah wahyu yang Allah bagi, dia boleh sampaikan je. Tapi mengubah hati manusia bukan kerja manusia, ini adalah kerja Allah. Sebab tu di dalam hadis, inna qulubal abd baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati hamba ini dia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak untuk mengubah apa yang dia nak. Dia nak bolak balik kan suka dia. Nah, cuma kita kena berusaha. Kita tak boleh pasif. Bukan bererti bila semua benda Allah kehendak, kita pun pasif, aku tidur sajalah. Tak, sebenarnya Allah berikan kepada kita untuk memilih, peluang untuk memilih. Seperti mana kita memilih untuk hadir ke kelas, bukan tak ada, kita tak dipilih untuk tidur, boleh, tapi kita pilih untuk hadir. Kita nak makan, betul, tapi kita pilih untuk makan tempat tertentu, nak pergi sini, nak pergi sini, nak pergi sini. Din maju lepas ni, contoh lah kan. Jadi contoh kita bagi pilih, bukan tadi makan dekat Pelita depan tu, tapi tak kita nak pilih sini. Contoh, saya bagi contoh. Jadi nak abang bagi tuan-tuan dan puan-puan sekian, maknanya Allah bagi kita kehendak untuk memilih, tapi kita yang tak pilih dan kita yang tak buat. Allah bagi kehendak untuk kita mendengar, tapi kita tak guna. Sebab tu bila Allah cerca ataupun kritik kumpulan manusia yang mana lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ada hati tapi dia tak guna hati untuk faham. Mereka ada mata, tak guna mata untuk melihat. Mereka ada telinga, tak guna telinga untuk mendengar. Mereka adalah seperti al-an'am, haiwan-haiwan ternakan, bahkan lebih sesat lagi, lebih sesat lagi. Jadi itu basic yang apa ni dinyatakan. Kita kena ada usaha. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi hadis ni Nabi kata may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bukan bererti menutup ruang dan pintu usaha bagi setiap manusia untuk meraih petunjuk daripada Allah. Dia tak tutup ruang. Walaupun ianya ketetapan Allah, Allah buka ruang untuk dia berusaha mendengar, membaca, belajar, okay? Mengkaji, menganalisa. Allah bagi pemikiran untuk dia fikir. Sebab tu metod dia pelbagai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Metod dakwah ni, metod untuk menerima petunjuk ni pelbagai lah. Jangan kita ingat hanya kita melalui pengajian tertentu, metod tertentu, tak. Sebab Allah tunjuk proses-proses dia. Proses Nabi Ibrahim alaihi salam bagaimana melihat alam yang memberikan kesan kepada pemikirannya. Memberi kesan kepada pemikirannya. Walaupun ada beberapa takwilan, sebenarnya Nabi Ibrahim dia memang dah beriman dah pun, tapi dia cuma ni. Tapi asasnya dalam Al-Quran tu Allah cerita jelas. Macam mana dia tengok matahari, macam mana dia tengok bulan, macam mana dia tengok bintang-bintang hilang, maka ini bukan Tuhan. Maknanya dia menggunakan alam itu untuk memahami konsep ketuhanan. Jadi sebab tu kita jangan duk rasa orang boleh terima Islam ni sebab dia mengaji yang ni je. Tak. Pelbagai. Ada orang kes apa ni yang berkaitan dengan kebersihan dia terima Islam. Ada orang kes pasal dia tengok solat, dia indah solat. Ada orang kes dia dengar azan. Ada orang kes dia berkawan dengan jiran dia, akhlak baik nasyak, Masya Allah. Baik semua akhlak ni, aku tertarik dengan hang ni, baik sangat ni, hang orang Islam, hang bagus. So macam-macam method. Dan bila dia masuk, dia terima Islam, masa tu baru kita kata kat dia, Islam kita kena mengaji macam ni. Sebab tu pendekatan dengan non-Muslim dengan siapa contohnya, kita kena bawa pendekatan yang yang terbuka. Kalau tak, dia jenuh dia apa? Dia pun nak faham bahawa kita mengaji, istat uluhiyah, rububiyah, semua sifat jenuh. Dia pun tak ini apa ni? Dia pun jam tu. So, jadi kita nak kena gambarkan. Sebab tu kadang-kadang orang kita ni pun satu hal juga. Yalah, ada Salafi ni dia mengaji. Kita mengaji ada method, ada ni satu, dua, tiga, ada syllabus dia. Para ahli ilmu kita dah tetapkan ni kita punya kajian, kita ada pengajian kita. Kita tengok baru ni saya ke US 2 minggu lepas. Assalamualaikum. Baru ni saya pergi US 2 minggu lepas. Ada conference dianjurkan oleh World Muslim League Rabita Alam Islami. Sehari sebelum UN punya, United Nations ataupun PBB punya meeting di New York. Kira selisih kereta dengan Trump. dia buat tajuk dia punya conference ni pasal hubungan Amerika dengan negara-negara Islam. Macam mana nak approachment hubungan Amerika dengan negara-negara Islam. Jadi yang datang Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjid Haram. Ya. Kemudian adalah apa ni beberapa tokoh ilmuan daripada Saudi dan juga Syekh Agung World Muslim League Syekh Al-Isa. Jadi Syekh Abdul Masud ni dia jadi moderator. Sebelah dia paderi, ada Sami Buddha, ada Hindu. Hindu. Dia punya speech, ucapan dia ketika dia memoderatekan majlis dialog tu, dia bercakap soal Islam, keindahan Islam dan sebagainya. Islam agama toleransi, kita agama ad-dinu samaha. Asasnya memang itu asas agama kita. Toleran. Ataupun kadang-kadang orang tak bagi pakai toleransi. Dia kata pakai perkataan apa lagi ya? Apa lagi yang menunjukkan toleransi bahasa Melayu kita? Bukan muhibah, apa dia panggil? Bukan harmoni. Ada perkataan baru ni dia sebut, seorang profesor bahasa Melayu tegur saya. Dia kata ia lebih tepat ni perkataan ni, saya terlupa. Bukan toleransi. Toleransi ni demo kepada kalau benda hak tak baik pun, oleh kerana nak toleransi pun kita terima juga. Tapi tak, Islam kita ada prinsip. Seperti mana agama lain pun dia ada prinsip dia. Mungkin bagi kita tak baik, bagi dia baik. Mungkin bagi kita baik, bagi dia tak baik. Tapi toleransi ni tak, dalam bab tu tak boleh. Tak boleh kita kata tak apa aku boleh terima. Tak boleh. Kita tetap kena kata aku tak boleh terima benda ni. Itu prinsip kita. Itu kita punya red line dia. Tapi bila sudah bercakap soal ni, dia menggambarkan keindahan Islam, hubungan baik sejarah Islam, Nabi dengan Nasrani dulu. Bagaimana kisah Nabi terima delegasi daripada luar Najran datang masuk dalam masjid. Okay, Nabi tak persoalkan yang kau mandi wajib tak mandi wajib, kau ni tak. Nabi tak tanya bukan kau potong tak potong, kerat tak kerat lagi. Nabi tak tanya apa benda tu. Yang kau basuh tak basuh kencing masuk masjid, Nabi tak tanya pun. Kita yang berlebihan ni. Jadi ni dia nak cerita betapa Nabi ni samhah. Keterbukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan orang minat tertarik kepada Islam dan nak tahu tentang Islam. Ada pula mamat mana pi komen Sudais. Dia pun komen dalam ni lah. Sudais telah membelakangkan tauhid. Tuan-tuan nak cakap apa pasal tauhid kat situ? Memang dia itu ni masalah orang kita. Dia tak bercakap pasal akidah. Dia tak sempur pasal uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tuan-tuan, dia cerita kebaikan Islam tu pada betapa samahatul din, kebaikan agama ni, keindahan Islam ni, itu adalah antara asas tauhid lah. Yang kita mengaji uluhiyah ni tauhid apa? Uluhiyah ni tauhid apa? Tauhidul ibadah. Tauhid ibadah. buat ibadat. Buat baik hak Nabi, buat macam Nabi buat, tu adalah ibadat. Toleransi dengan, bukan toleransi, samahah tu, keterbukaan Nabi SAW ni, kebaikan Nabi SAW ni, itu menunjukkan apa? Ibadat. Itu cara dia, sesuai dia nak cakap. Dia nak cakap, sekali lagi jadi isu, kita ni sekarang ni nak cari titik temu, nak harmonikan, nak kekalkan keamanan dunia. Tak mau bagi perang, tak mau bagi bergaduh, tak mau bagi Amerika duk tuduh negara Islam lagu ni, tak mau bagi duk tuduh orang Islam teroris, janggut tak boleh teroris. Kita nak kena tunjuklah apa keindahan kita. Nabi berjanggut kat dulu. Sahabat Nabi semua berjanggut. Tak ada siapa pun duk kempen supaya bunuh orang, jumpa orang bukan Islam, ludah dia pak. Tak, tak ada. Jadi kadang-kadang dia tak faham konteks mana. Keadaan sudah duduk kat situ, antara sebelah dia orang apa ni, paderi, sebelah ni yang agama Hindu, Sami. So, dia nak cakap apa? Jadi dia kena cakap nak sesuaikan dengan keadaan ketika tu. Tapi kadang-kadang orang kita ni dia tak faham. Yang tu yang jadi orang pandang buruk dan sonsang pada Islam. Punya rigid dia tu lain macam. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kemudian tentang bid'ah tadi kita dah ulas. Seterusnya Nabi bercakap soal kiamat. Kiamat ni satu benda yang serius. Padahal Nabi sebut simple je. Bu'ithu was'ana was'a'ah kahatain. Aku diutuskan dan kiamat seperti ini. Dekat. Tapi bila Nabi cakap soal kiamat ni, ihmarrat aynah wa ala wa jannatah wa ala sawtah, ataupun ihmarrat jannatah wa ala sawtuhu wa ishtadda ghadbuhu. Dia surah pun tinggi kuat dan nampak macam dia marah keras. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab bila Nabi bercakap tentang soal pembalasan dari kiamat, bukan benda yang ringan, adalah benda yang sangat berat. Zaman Nabi tak visualize kan. Itu saya cakap semalam. Kita hari ni kita ada teknologi canggih, kita visualize kan. Nabi dulu tak visualize kan. Nabi hanya macam ni lah. Suara Nabi tinggi keras nak menggambarkan sesuatu tu. Benda ni serius, bukan benda main-main. Ini method Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, menunjukkan bahawasanya hari pembalasan, hari akhirat, bukan satu benda yang kecil. Dia adalah besar. Sebab kehidupan setelah itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan setelah hari kiamat adalah kehidupan yang kekal. Proses nak pergi ke sana. Bagaimana manusia amalannya dihitung, macam mana berlaku kiamat ni, macam mana keruntuhan yang berlaku, macam mana langit timpa bumi, macam mana pecah Makkah bumi, wallahu alam. Hancurnya bumi ini, hancur segala-galanya. Tuan-tuan, jadi itu yang Nabi cuba bagi ketakutan kepada manusia. Sebab tu dulu zaman Nabi bila berlaku gerhana, satu perasaan yang cukup menakutkan para sahabat Nabi ketika tu. Semayang solat gerhana baca apa? Baca apa solat gerhana? Pernah bayang tak ada ya? Pernah, insyaAllah. Surah Al-Baqarah rakaat pertama, surah Ali Imran rakaat kedua. Surah Al-Baqarah apa juzuk? Kat tiga juzuk tu nombor sekalian. Surah Ali Imran dua juzuk. Kira lebih kurang lah, lima juzuk lebih kurang. Kita tu imam baca surah Waqi'ah, marah tu imam. Tu imam ni harum dia, panjang gila baca. Hantrai. Saya ingat lagi saya tahun 2 kot di Madinah. Tahun 2 ke tahun 1 lah. Mak saya main umrah dengan adik-adik. Kebetulan gerhana. Kita pun semangat nak main gerhana ni. Masa tu kita pun tak apa nak tahu sangat hukum hakam fiqh salat gerhana ni. Kita ikut je lah kan. Tahun satu. Mayang-mayang. Tu pure. Habis. Adik saya mayang saya. Adik saya masa tu dia kecil lagi lah. Ada kahwin kemarin. Masa tu dia kecil. Dia main tepi, saya kami main dalam raudhah. Tak ambil tempat bagus. Ha, sebut dalam raudhah tempat bagus ni. Kita nak khujur. Bata-bata alif lah ni okey-okey lagi. Tak monti-monti. Yang ni ni habis melelok dah. Kiri kanan. Pasal barang tu gahana bulan. Mayang malam tu. Gahana bulan. Melelok kat tengok tu ni. Sujud tak bangkit. Kupai kuih tau. Ui. Kau orang rentas tidur. Wah, masa tu dah kita tengok orang mayang sanak kat tiang. Ada yang pegang tongkat, ada yang ambil kerusi duduk, tak larat sangat. Berdiri lama. Habis 5 juzuk bayang. 5 juzuk baca. Panjang je. Kita main terawih di Masjid Haram tu pun tak sanggup Datuk Imam Allah. Padahal tu satu muka surat lebih sikit ya. Satu muka surat lebih sikit ya. Tu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Salat terawih. Ini Allah. Kat 5 juzuk baca jenuh. Tapi itulah apa dia tuan-tuan dan puan sekalian. Pasal apa dilaksanakan salat sedemikian rupa? Sebab kusuf, khusuf dan kusuf kerana bulan dengan matahari ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis. Orang kita ni terbalik kerana bulan. Oh, jom kita pergi teropong. Dia duduk sibuk nak teropong tu. Dia nak sibuk nak teropong, nak tengok. Gerhana matahari. Memang kita disunahkan tengok. Kita tengok. Tengok gerhana. Lepas tu buatlah amalan ni. Dia duduk tunggu. Oh, syur. Bagus. Dia buat ibadahat. Sebab Nabi sebut dia adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Sebab tu sahabat Nabi, Nabi SAW, bila berlaku gerhana, satu hal yang sangat menakutkan. Sehingga ketika tu ada orang kaitkan pula bila ada orang mati kerana yang tu tak betul lah. Dan Nabi tegur bila anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, wafat kecil, meninggal kecil, wafat ketika masih kecil. Ada orang kata berlaku gerhana ni disebabkan kematian Ibrahim. Nabi marah, Nabi tegur. Dia bukan disebabkan kematian sesiapa ataupun hidup sesiapa. Okey, itu perkara yang serius. Sebab ni soal bila gerhana ni, soal ni salah satu tanda kiamat. Jadi apatah lagi bila Nabi bercakap hal-hal lain. Setiap kali Nabi bercakap soal kiamat, baginda akan lebih serius dan tegas. Kemudian Nabi sebut sabahakum wa masakum, dia akan datang sama ada pagi atau petang. Kiamat dia tak tentu masa. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang tinggalkan harta, maka harta tu adalah untuk ahlinya, keluarganya. Peninggalan harta ni tuan-tuan dan puan sekalian, harta ni, harta manusia ni, dia boleh bagi pada beberapa kategori peninggalan. Sama ada dia jadi hadiah, harta manusia ni, sama ada dia jadi wasiat, sama ada dia jadi faraid, peninggalan manusia. Cuma hadiah ni kita tak kira peninggalan lah, sebab dia kena bagi semasa hayat dia. Jadi maknanya semasa hayat dia, kalau dia bagi harta dia tu, dia kira hadiah, hibah lah dia panggil. Tapi kalau selepas dia wafat, dia meninggal dunia, dia akan jadi wasiat ataupun faraid. Dan Islam mengajar kita proses-proses ini sebab tak mau menzalimi mereka yang berhak menerima. Wasiat berhak diterima untuk selain ahli keluarga. Sebab itu kata Nabi, la wasiyata liwarithin, tak boleh mewasiatkan kepada pewaris, yakni orang yang berhak menerima faraid atau kita. Tak boleh wasiatkan dia. Tapi orang kita, perkataan wasiat ni telah diumumkan penggunaan dia. Wasiat tu lah faraid, faraid tu lah wasiat, semua tu adalah wasiat. Kata peninggalan wasiat. Jadi dia dah umumkan. Tapi perkataan sebenar yang diguna pakai dalam agama mengajar kita, wasiat ni lain, faraid lain, warasah lain. Warasah ni harta warisan, waris, pusaka lah kita panggil. Wasiat lain, pusaka lain. Ha? Jadi ada orang dia mewasiatkan kepada keluarga dia, tak boleh. Pada anak-anak dia, aku wasiatkan semua harta benda aku ni pada anak-anak aku. Tapi sebenarnya dia nak, mungkin dia tak tahu, dia masukkan tu harta pusaka dia lah. Bila salah faham. Ha. Dan kena ingat, bila kata wasiat ni, you tak boleh. Harta pusaka you adalah automatically. Secara islamiknya, sebab sekarang ni kita diberi pilihan untuk buat secara apa ni, pembahagian menurut Islam ataupun konvensional. Kita boleh pilihan. Konvensional ni equal, sama kata. Orang kata siapa anak perempuan kurang dua, kurang satu, lelaki dua, perempuan satu, siapa? Sebab asasnya di dalam Islam, perempuan dia berkahwin. Bila dia berkahwin, dia berada di bawah tanggungan suami dia. Tapi lelaki, dia kena tanggung isteri dia. Dia kena tanggung mak bapak dia. Sebab tu dia ambil dua. Walaupun hakikatnya pada hari ini memang ada suami tak bertanggungjawab, isteri tu kerja bagi kat lelaki, memang ada. Tapi asasnya Islam tak ajak macam tu. Islam ajak suami bekerja dan tanggung isteri. Sebab tu suami berhak dapat lebih. Itu asasnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi pembahagian harta pusaka, harta di dalam Islam ni, faraid ni, okey, dia setelah selesai diwasiatkan semua. Contoh pak dia wasiat, wasiat ni entah, wasiat bagi anak-anak yatim, wasiat bagi orang susah. Aku wasiatkan kepada dia tu, pernah bantu kita dulu apa semua, aku wasiatkan sebagai harta ni bagi kat dia. Untuk dia manage tempat dia, untuk dia manage sekolah dia, untuk dia manage pusat tahfiz dia, untuk dia manage, bagi. Itu wasiat. Tapi dia tak boleh wasiatkan semua. Sebab sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi nak wasiatkan semua harta dia. Nabi kata, hang kena tinggallah sikit untuk ahli keluarga. Tak boleh. Jangan tinggal ahli keluarga kamu dalam keadaan fuqara, meminta-minta. Jangan. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan mereka fakir, susah. Dia kata, tak apa, separuh. Separuh Nabi kata banyak lagi. Sampai last kali dia kata, as-thuluth, 1/3. Tu pun Nabi kata, was-thuluthu kasir, 1/3 tu pun banyak. Maknanya nak, dia nak wasiatkan 1/3, nak tinggal lagi 2/3. Tu pun Nabi kata banyak. Sebab takut-takut sat lagi menzalimi keluarga kau. Tapi itu Nabi benarkan. 1/3 daripada harta dia diwasiatkan. Tinggal 2/3 untuk diwarisi bagi mereka-mereka yang berhak menerima harta pusaka dia. Sebab tu pak dengan anak ni bergaduh berkelahi, jangan buat zalim lagu tu. Walaupun dia tak suka kat anak dia, anak dia zalim dengan dia ke macam mana ke, anak dia derhaka kat dia ke, anak dia berhak mendapat harta warisan. Itu hak. Pak dia tak boleh kata ni, melainkan anak dia bunuh pak dia. Itu tak boleh. Yang tu memang tak boleh, dia tak boleh terima. Sebab di dalam hadis sebut jelas, tak boleh. La yarith al-qatil al-maqtul. Sesungguhnya apa ni, orang yang membunuh tu dia tak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh. Dia tak boleh. Itu satu-satu kesalahan besar. Tapi dia bergaduh kat mana pun, itu berhak, hak dia, dia tetap terima. Macam pak bergaduh dengan anak, anak meninggal harta anak, pak dia ada hak. Pak dia ada hak bagi harta anak. Tuan-tuan apa sekalian. So itu maksud man taraka malan fali ahli. Masa pentingkan harta itu adalah untuk keluarganya, yang merujuk pada harta pusaka. Adapun wasiat, soal lain. Hibah, nak bagi hadiah pun soal lain. Kita pun nak bagi hadiah pun jangan zalim sangat. Jangan sehingga menzalimi kumpulan yang berhak menerima wasiat dengan kumpulan yang berhak menerima harta pusaka warisan. Ni kita bagi hadiah semua. Aku ni tak mau tinggi apa, aku bagi semua, sedekah semua, hibah semua kata benda aku. Itu tak dia tak betul tu. Tu cantik kalau kita ikut apa yang Nabi ajak. Bagi sedekah 1/3, 1/3 lagi bagi wasiat, 1/3 lagi kita warasah untuk harta pusaka. Contoh kan, contoh. Ataupun 1/3 yang pertama tu kita pecah dua, bagi wasiat separuh, bagi untuk hibah, hadiah separuh. Benda ni penting. Orang jangan, kadang-kadang orang kata bila mati ni jangan cakap bab harta pusaka. Salah, salah. Bila mati ni cepat-cepat cakap. Bukan pasal gila harta, gila duit, tak. Tetapi mati kita tak tahu bila. Jadi bila mati pula orang ni jadi berceramuk. Macam mana harta ni nak agihkan, nanti jadi susah. Sebab benda ni tuntutan syarak untuk kita laksanakan segera. Dan kemudian Nabi bersabda, wa man taraka daynan, barang siapa yang tinggalkan hutang, au daya'an, ataupun apa-apa sesuatu yang hilang, maka siapa-siapa yang tinggalkan sesuatu hutang ataupun sesuatu yang hilang, maka fa ilayya wa alayya, maka itu adalah di bawah tanggunganku. Maknanya Nabi SAW akan menanggung bagi pihak kita seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi. Hutang yang mana kita merancang untuk membayarnya, bukan hutang yang kita kalau kita merancang untuk membayar tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin kepada Nabi SAW akan menanggung bagi pihak kita. Akan tetapi kalau hutang yang kita rancang untuk tidak bayar, yang tu kita akan mendapat balasan berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita berhenti berehat seketika, kita sambung balik sekali. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada makan ada lagi kat luar, boleh.